Jangan apa? Jangan apa? Tidak apa? Tidak apa? Apa kau bingung? Wes, cukup aku wes ngrasake. Weh, Piye to? Pokok men iki ciloko. Go aku. Hello, goyang ro aku wae yo. Mangkat. Pacar tak karu I will stop loving you. Ciloko dan Bibi. Ngerti ra? Kim cilik sak tego dene kae. Ayo kae enjing big. Aduh ya tur motor itu kan. Hati-hati. Perasaan-perasaan iki lho. Kanca dhewe sing anu. Yo kae tiba lah. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane koncong bok begal, opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpo neteng main gasak ke kancane rusak. Asli ane koncong bok begal, opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Studio yang berjudul Pripianku dibegal koncoku ngenes sakit kuman samu dadiyona ndak bisa damara pena yo ra pena kuman samu aku bahagia yo kadang-kadang bahagia tapi sering lara atine iki aku anggap curhat masalah hati guys tentang perjalanan cintaku yang selalu tersakiti tapi aku pancen iki sampun dalane tresnaku kuling mau dilarani ruang ayu nanging ati iki mencoba rapopo senajan loro ati tak kompo. Cinta ini dulu indah bagai taman, selalu kau siram dengan senyuman. Nangin kowe iko, aku tolong kowe iyo, kowe teko ninda. aku hanya berdoa semoga kau bahagia bersama dia yang punya segalanya. Sakitnya tuh di sini sampai mana sudah tiba waktunya dijanji. Terima kasih ayah, kau telah sayangmu engkau berikan padaku. Kau banting tulangmu dan kau peras keringatmu, namun engkau selalu berusaha tersenyum di depanku. Walau terkadang aku sering menyakiti hatimu, oh ibu maafkan aku. Untuk ayahku ajari aku untuk menjaga ibu, agar aku bisa mengurangi sedikit beban apa yang ada di benaknya. Makasih ibu, kau telah membesarkanku. Terima kasih ayah, kau telah mendidikku. Kau ajarkan aku tentang arti tresno iki tak direstui. aku menjadi janji cinta kita ini. Bila doaku kan di ikhlas hati. Sang gedene langit biru. Janji-janji, bila no aku ini buka rasa atiran dengan aku pengen tak bisa nangis siram buka masa ku ragu aku tak sing ningkat Trisno iki untuk pelanan loro hatiku raga ruang tresnamu dalapung neng segoro. Rasa sayangku uwes mati, hancur katiru ngerti hati ora bakal ngemis walase tresno. Bersama saiki aku susah duwe masalah kowe do neng ndi. Tau gak ya, aku ki ora pilih-pilih kanca kok. Mungkin iki mung mergo salah kekancan. Ya wis lah nek ngono, tak terima-terima ki wae. Cerita hatiku mengharap engkau kembali sayang. Nganti memutih rambutku rabakan luntur tresnaku. Tendangnya rangat besi isi tersong siramu. Kukup bisa nengati nangin kowe yora rati. Kowe susah wati-wati malah cepul saiki. Kowe minta dicanji karesa hidup semati. Nangin ngapa kuti kowe menetes aku demi lanangan liya. Kowe sora popo insya Allah aku iso lilo. Yang sambung kekaten para daun rindu. neng asmoro tak santur sajole ngati. Salah, mungkin aku rasa dan aku salah persepsi. Sinabung tali neng asmoro metu itu sekewati. Pengorbanan sepene sampai nganti yang memati. Kowe sing gawe janji malah kowe dhewe sing lejani. But